selanjutnya. Bukan untuk perempuan yang sedang dalam paguyuban, kata Adit tadi. Bukan paguyuban, pelukan. Thank you. apaku merasa malu? Semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut. Tak kalah harus berpapasan di tengah pelarian. Terima kasih.